الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita masih pada penyebutan dalil-dalil yang dibawakan oleh masing-masing pihak dalam permasalahan mufadalah bainal malaikah wa salihil bashar. Yang terakhir kita mengambil dua dalil yang disebutkan di sini oleh pihak yang mengatakan bahwasanya malaikat lebih utama. Di antaranya ayat la yastangifal masihu ayyakuna 'abdallahi walal malaikatul muqarrabun. Nah, sekarang sisi pendalilan mereka bagaimana dari ayat ini? Anda kasyfi. Nah, untuk susunan yang seperti ini dalam lugah Arabiyah, la yastangifal masihu an yakuna 'abdallillah walal malaikatul muqarrabun. Hal ini menunjukkan bahwasanya al-ma'tuf yang diathafkan itu lebih utama daripada al-ma'tuf 'alaih. Yang apa? Diathafkan atasnya, berarti menunjukkan bahwasanya malaikat lebih utama daripada al-masih. Maka dijawab bagaimana pendalilan dengan ayat ini? Inda Aba Umar. Nah, taruhlah memang demikian, tapi tidak bisa kemudian dikatakan pengutamaan secara mutlak dari semua sisinya. Tayyib. Karena telah sabit keutamaan-keutamaan yang banyak juga pada Isa bin Maryam. Kemudian ayat kedua yang mereka jadikan dalil, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Ini dijadikan dalil bahwasanya malaikat lebih utama. Pendalilannya bagaimana? Talhah. Di sini dikatakan wala aqulu lakum inni malak. Nah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengatakan bahwasanya beliau itu malaikat. Nah, sehingga dipahami seandainya beliau mengatakan dirinya malaikat berarti telah mengklaim sesuatu di atas kedudukan yang telah diberikan. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat lebih utama. Baik. Nah, sekarang jawabannya bagaimana? Mudaifa. Terus baik, bahwasanya konteks ayat berhubungan dengan apa perintah Allah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya bahwasanya beliau itu manusia biasa. Intinya itu. Manusia biasa yang membutuhkan makan, minum. Nah, bukan dari kalangan malaikat yang tidak membutuhkan makan dan minum, sehingga yang demikian tidak menunjukkan afdholiyah secara mutlak. Naam, tidak menunjukkan bahwasanya malaikat lebih utama dari nabi secara mutlak. Naam. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa minhum rawa Muslimun bi isnadihi 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if wa fi kullin khair. Di antara dalilnya juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minidh dha'if. Mukmin yang lebih kuat atau mukmin yang kuat itu lebih bagus daripada mukmin yang dhaif. Khairun wa ahabbu ila Allah, lebih bagus dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masing keduanya, baik yang kuat maupun yang lemah, selama masih ada keimanan tetap khair, tetap ada kebaikan. Nah, sisi pendalilannya ikhwan, wa ma'lumun anna quwwatal bashar la tudani quwwatal malaikah wa la tuqaribuha. Dan merupakan perkara yang telah diketahui bahwa kekuatan manusia tidaklah sebanding dengan kekuatan malaikat, dan tidak juga bisa mendekati kekuatan malaikat. Dalam artian jauh perbandingan antara kekuatan manusia dengan kekuatan malaikat dari sisi iman. Kenapa? Karena keimanan malaikat tidak mengalami pengurangan. Nah, berbeda dengan keimanan manusia yang sifatnya yazidu wa yanqus. Nah, kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, sekarang jawabannya. Wa qala al-akharun adh-dhahir anna al-murada al-mu'minu minal bashar wallahu a'lam fala tadkhulul malaikatu fi hadzal umum. Dan yang zahir dari konteks perkataan Nabi tersebut adalah apa? Orang yang beriman. Al-mu'min yang dimaksud adalah orang dari kalangan manusia. Jadi yang dibicarakan di situ manusia yang beriman yang kuat lebih bagus dan lebih dicintai dari manusia yang imannya lemah, sehingga tidak masuk malaikat dalam keumuman ini. Taib, itu jawabannya. Walaupun sebenarnya ikhwan, zahir dari lafaz jelas al-mu'min al-qawi, yaitu hamba Allah yang beriman yang lebih kuat, mencakup umum. Memang apa? Sisi keutamaan hamba di sisi Allah adalah apa? Dari kekuatan imannya. Semakin imannya kuat, tentunya semakin bagus dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa minhu ma thabata fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalil yang lain lagi. Dari Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ma yarwi an Rabbih tabaraka wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min. Perhatikan al hadits muttafaqun alaih. Jadi dalam as-sahih nam ai al-Bukhari wa Muslim. Hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Dan aku bersamanya apabila dia mengingatku. Maka apabila dia mengingatku pada dirinya, aku pun mengingatku pada diriku. Dalam artian ketika seorang hamba mengingat Allah dalam kondisi sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya juga. Taib. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min. Dan apabila dia mengingatku dengan menyebutku di tengah-tengah manusia, maka aku pun akan mengingatnya dengan menyebutnya di makhluk yang lebih bagus dari mereka, yaitu di sisi para malaikat. Nah, syahidnya ini, zakartuhu fi mala'in khairun minhum, akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluk yang lebih bagus dari mereka. Wa hadza nassun fil afdaliyah, ini nas yang menunjukkan pengutamaan malaikat atas manusia. Baik. Nah, jawabannya bagaimana? Qala al-akharun yuhtamal an yakuna al-muradu khairan minhu lil madhkur lal khairiyah al-mutlaqah. Nah, dimungkinkan yang dimaksud dengan khairun minhum yaitu apa? Yang dimaksud adalah lebih bagus daripada yang disebut. Dalam artian lebih bagus, lebih utama daripada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nama-namanya itu yang dipuji. Ketika seorang hamba memuji Allah di tengah-tengah manusia, nah, menyebutnya, maka Allah akan sebut dia di sisi makhluk yang lebih utama. Nah, ini yang dimaksud adalah apa? Khairiyah, yaitu lebih bagus daripada yang disebut tadi dari kalangan manusia, bukan kebaikan secara mutlak keseluruhan apa manusia. Ini jawabannya. Jadi maksudnya, ikhwan, bahwasanya jenis malaikat lebih bagus daripada jenis orang-orang soleh dari kalangan manusia. Nah, tidak dimaksudkan itu lal khairiyah mutlaqah, maksudnya apa? Bahwasanya jenis malaikat secara keseluruhan lebih bagus daripada jenis orang-orang soleh dari kalangan manusia. Ini tidak. Tapi khairiyah yang dimaksud dalam hadis ini menurut pendapat yang mengutamakan orang-orang soleh, yaitu apa? Keutamaan kebaikan dibandingkan dengan kaum yang disebut itu saja. Mafhum? Nah, wa minhu ma rawahu imamul a'immah Muhammad ibn Huzaimah. Ini gelar ibn Huzaimah, ikhwan, gelari dengan imamul a'immah. Bisanadihi fi kitab at-tauhid an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana jalisun idza jaa Jibril fawakaza baina katifai faqumtu ila syajaratin mithli waqrit tayr. Faqa'ada fi ihdahima. Berarti nah, bentuk musanna waqra ya. Ya. Dalam bentuk musanna ila syajaratin mithli waqrat tayr waqrai at-tayri. Faqa'ada fi ihdahima, maka beliau pun duduk di salah satu keduanya. Waqa'atu fil ukhra, aku duduk di sisi yang lain. Taib. Fasammat wartafa'at hatta saddatil khafiqain. Wa ana uqallibu basari. Walau syi'tu an amassas samaa'a masistu. Fa nadartu ila Jibril ka'annahu kanahu hilsu lat nam latin. Diidhofahkan atau dijadikan ini sifat. Kanahu hilsun latin. Fa'araftu fadla ilmihi billahi alayya. Al-hadith. Ini berhubungan dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh Jibril alaihi salatu wasallam sama-sama na'am taib duduk di atas waqrat tayr. Taib dari si makna berarti ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang diberi secara tiba-tiba. Nah, sampai disifati di sini fawakaza baina katifai. Kemudian aku berdiri menuju ke suatu pohon yang seperti sarang burung, seperti dua sarang burung. Kemudian Jibril duduk di salah satu dari keduanya, aku pun duduk di sisi yang lain. Dan naik, ya. Naiklah apa yang diduduki tersebut meninggi. Sampai apa? Saddatil khafiqain. Naik sampai apa? Menutup ufuk, yaitu dua sisi timur dan barat. Kemudian aku pun membolak-balikkan pandanganku. Seandainya aku ingin untuk menyentuh langit, maka aku akan menyentuhnya. Aku pun melihat pada Jibril. Seakan-akan beliau itu adalah hilsun latih. Nah, itu yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyimpulkan fa'araftu fadla ilmihi billahi alayya. Aku pun tahu keutamaan ilmunya terhadap Allah Subhanahu wa taala daripada diriku. Cuma akhwan, pada makna yang gharib ini, memang maknanya gharib, ada hal-hal yang aneh. Baik. Al-hadits qala al-akharun fi sanadihi maqal fala nusallimu al-ihtijaj bihi illa ba'da thubuti. Memang pada sanadnya ada pembicaraan, kami tidak menerima untuk berhujah dengannya kecuali setelah betul-betul sabit. Dan di sini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Harits Ibnu Ubaid hadha huwa Abu Qudamah Al-Iyadi akhraja Muslim fi sahihi illa anna Ibn Ma'in du'afah. Ini berhubungan dengan Al-Harits Ibn Ubaid. Dia du'if, didu'ifkan oleh Ibn Ma'in. Dan Imam Ahmad mengatakan muttaribul hadith. Yang kemudian Al-Hafidz Ibn Katsir menyimpulkan fahadhal hadith min gharaibi riwayatih. Fa'inna fihi nakarah wa gharabah. Fa'inna fihi nakaratan wa gharabata alfadhin wa siyakan ajibah. Wal'allahu manam. Hadith ini termasuk riwayat-riwayat aneh yang didatangkan oleh Al-Harits Ibn Ubaid ini. Padanya kemungkaran dan lafaz-lafaz yang aneh. Dan konteks yang apa? Mengherankan. Wal'allahu manam, kemungkinan itu berasal dari mimpi. Kemungkinan dari mimpi-mimpi. Sahih. Dan kesimpulannya hadith dhaif secara marfu'. Dan yang rajih itu mursal, dan mursal merupakan bagian dari hadith yang lemah. Adapun tentang makna lafadz gharib di hadith itu, diantaranya ka'annahu hilsun latih. Al-hils huwa kullu syai'in waliya dhahral ba'iri wa dhabah, yaitu segala sesuatu yang ada di belakang punggung unta atau hewan. Walatik dari kata al-lat'u luzuku syai' bi syai', menempelnya sesuatu pada sesuatu yang lain. Berarti kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan seandainya aku ingin untuk menyentuh langit, maka aku akan menyentuhnya. Kemudian aku melihat kepada Jibril, seakan-akan dia itu adalah apa? Hilsun latik, yaitu sesuatu yang betul-betul menempel di langit itu. Dalam artian sesuatu yang lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dengannya apa? Beliau menyimpulkan bahwasanya Jibril lebih utama. Cuma hadisnya dhaif, tidak bisa kita bangun di atasnya hukum. Tayyib. Wa hasilul kalam أن هذه المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول. Kesimpulan pembahasan ini, akhwan, sebagaimana ditanbih di depan, bahwasanya permasalahan ini termasuk fudulul masail, yaitu permasalahan-permasalahan yang tidak penting. Permasalahan-permasalahan yang tidak penting untuk dibahas. Oleh karena itulah, banyak dari ulama ahli usul tidak menyinggungnya. Wa tawaqqafa Abu Hanifah rahimahullah fil jawabi anha, dan Abu Hanifah tawaqquf dalam menjawabnya. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Dan zahir di sini dari perkataan muallif Imam Ibn Abil Iz sendiri, akhwani fillah, zahiru kalamihi annahu mutawaqqifun. Beliau bertawakuf dalam menentukan mana pendapat yang lebih kuat. Dan al-khulasah, sebagaimana disebutkan di depan, apa yang dirinci oleh Syekhul Islam, itulah apa yang lebih bagus. Nah, dan memang dalam banyak permasalahan tafadhul, ikhwan, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Pembahasan-pembahasan seperti ini, kita dapati taujih dari Syekhul Islam maupun Ibn Al-Qayyim muwafaq. Dalam artian mereka nam senantiasa memberikan masalah nam sesuai kadarnya. Nam karena tafadhul bagaimanapun juga harus dilihat dari sisi apanya. Kalau tafadhul secara mutlak sulit. Nam seperti masalah ini. Nam mana yang lebih utama? Beliau rinci. Kalau dilihat dari sisi akhirnya, dari sisi akhir kehidupan, di mana manusia telah masuk ke dalam surga, tentunya orang-orang saleh, para anbiya, naam, itu lebih utama. Karena memang di situ negeri Allah naam persiapkan untuk memuliakan mereka. Sudah tidak dituntut ibadah lagi. Adapun para malaikat terus-menerus apa? Naam diberi apa? Taklif, diberi pembebanan. Sedangkan dari sisi awal kehidupan di dunia ini, tentunya kondisi malaikat saat ini lebih utama. Kenapa? Karena tidak pernah bermaksiat. Hal ini persis, ikhwan, dalam masalah-masalah yang lain, seperti misalnya mana yang lebih utama antara Aisyah dan Khadijah. Sulit untuk mengatakan keutamaan secara mutlak. Kenapa? Karena masing-masing punya keutamaan naam tersendiri yang tidak dimiliki yang lain. Makanya dirinci juga. Kalau dari sisi ilmu, tidak syak Aisyah lebih utama. Adapun dari sisi nusrah, dari sisi memberi pertolongan kepada Nabi di awal-awal dakwah, tentu Khadijah lebih utama. Sebagaimana pula khilaf pada masalah apa mana yang lebih utama Lailatul apa 10 akhir bulan Dzulhijjah, 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah. Ini juga dirinci. Kalau malamnya mana yang lebih utama? 10 akhir Ramadan. Kalau siangnya 10 awal Dzulhijjah. Itu. Jadi bagus ketika seorang apa mengetahui sisi yang apa dominan dalam masalah pengutamaan dan tidak dimiliki sisi yang lain, tidak mungkin untuk kita apa menetapkan keutamaan secara mutlak. Sulit. Oleh karena itulah dalam masalah ini masing-masing punya keutamaan. Malaikat, makhluk-makhluk yang utama yang dekat dengan Allah, demikian pula apa para anbiya war rasul dan orang-orang saleh dari kalangan manusia. Cuman kalau dilihat dari si akhir hidup di yaumul akhir di surga kelak, ya, manusia lebih utama, orang-orang soleh, para anbiya wa rasul yang dimasukkan ke surga. Adapun dari sisi bidayah kehidupan di dunia ini, maka saat ini kondisi malaikat lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Naktai bihada walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Alhamdulillah.